السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali dalam majelis yang mulia ini bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bersama salah satu ulama yang begitu besar jasanya untuk kita, untuk umat Islam, dengan karya-karya beliau. Maka banyak ulama menjuluki beliau Muhyiddin. Muhyiddin yang membuat agama ini kembali bergeliat, kembali hidup melalui karya-karyanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah sekalian, kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah bisa agar Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan. Karena kebersamaan kita dengan salah satu ulama terbaik, jika kita tidak paham dari segi Rabbul Alamin, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya, sebagaimana kita selalu untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak di Allah. Mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sama ayat kedua dari bab istiqomah. Sekali lagi, ayat kedua dari bab istiqomah. Setelah kita mengkaji tentang perintah terberat, yaitu surat Hud ayat 112, ayat terberat yang dipikul oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini kita sama sebuah ayat, atau tepatnya tiga ayat dari surat Fussilat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ayat-ayat yang harus kita pelajari jemaah. Ini sebuah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tiga ayat ini harus menjadi menu kita. Hadis yang sangat penting karena tiga ayat ini berkaitan dengan hari yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita, yaitu hari kematian kita. Yuhibbu Rabbahu, kecuali orang-orang yang mencintai Rabbnya, yaitu sekali lagi hari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka istiqomah dengan hal tersebut. Lalu mereka istiqomah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, Alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian bersedih. Atau janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Dan bergembira dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Kami adalah wali-wali kalian. Kami adalah pelindung-pelindung kalian fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Semua diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemahan surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Ini tiga ayat yang luar biasa jemaah sekalian. Allah memulai ayat ini dengan menyampaikan innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Kata para ulama atau sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam Muhammad bin Al-Uthaymin, itu orang-orang yang meyakini bahwa Rabb kami adalah Allah. Dan telah kita jelaskan Rabb adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, khususnya tiga nama, Al-Khaliq, Al-Malik dan Al-Mudabbir. Sehingga artinya orang-orang yang menyatakan dan meyakini bahwa yang menciptakan kami adalah Allah, yang memiliki kami adalah Allah, dan yang mengatur kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin bahwa mereka hanyalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah makhluk yang diciptakan dan dimiliki. Mereka yakin mereka tidak memiliki apapun. Mereka yakin bahwa harta mereka bukan milik mereka. Rumah mereka bukan milik mereka. Mobil mereka bukan milik mereka. Motor mereka bukan milik mereka. Sepeda mereka bukan milik mereka. Semua fasilitas bukan milik mereka. Bahkan jangankan barang jemaah, jangankan mobil, jangankan rumah. Mereka yakin bahwa mata mereka bukan milik mereka. Telinga mereka bukan milik mereka. Tubuh mereka bukan milik mereka. Ginjal mereka bukan milik mereka. Jantung mereka bukan milik mereka. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Rabbul Alamin. Orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka hanyalah makhluk yang dimiliki oleh Allah, bukan pemilik, bukan pemilik. Dan mereka yakin bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Mereka gak berani ngatur kehidupan mereka sendiri. Dalam tanda kutip, mereka akan berusaha mengikuti aturan Allah, bukan pakai aturan mereka pribadi. Hidup mereka selama 7 ke 24 jam berusaha berkiblat ke aturan Allah. bukan Allah al-mudabbir. Dan ketika Allah mengatakan tidak boleh, mereka enggak akan berani melangkah. Ketika Allah bilang haram, mereka akan mencari jalan lain. Mereka hanya mau apabila jalan tersebut diberikan lampu hijau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh, Allah minta ke kanan, mereka ke kanan. Allah suruh kiri, mereka kiri. Allah suruh tiarap, mereka tiarap. Allah suruh loncat, mereka loncat. Allah suruh mundur, mereka akan mundur. Allah suruh tutup aurat, mereka akan tutup aurat. Allah suruh mereka hanya pakai dua helai kain ketika ihram, misalnya mereka hanya pakai dua helai kain. Mereka gak akan pakai jas mereka. Mereka gak akan pakai batik mereka. Allah larang mereka pakai sepatu, mereka gak pakai sepatu. Allah perintahkan mereka untuk tutup aurat mereka, tutup leher mereka, paha mereka, rambut mereka. Mereka akan tutup. Mereka gak ribet-ribet. Mereka gak ribet-ribet zaman sekalian. Karena mereka hanya mau diatur oleh Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, mereka hanya mau diatur oleh Allah. Mereka gak mau diatur oleh pihak lain kecuali sesuai dengan aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tsummastaqamu. Dan mereka lakukan itu bukan 1-2 hari. Mereka lakukan itu bukan 1-2 minggu. Mereka lakukan itu bukan 1-2 tahun. Mereka lakukan itu seumur hidup mereka. Mereka lakukan hal itu seumur hidup mereka. Hadirin Allah muliakan, bukan berarti mereka maksum. Bukan berarti mereka maksum atau terbebas dari kesalahan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, "Ma taquluna fi hatainil ayatain innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu?" Apa yang kata Abu Bakar As-Siddiq, menurut kalian apa yang dimaksud dengan dua ayat yang Allah firmankan? Dan salah satunya adalah ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Yaitu orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Maka mereka katakan istaqomu falam yudhnibu walam yalbasu imanahum bikhati'ah. Lalu kata sahabat-sahabat beliau, mereka adalah orang-orang yang istiqomah sehingga mereka tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesalahan apapun juga. Itu kesimpulan sebagian para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Yang mereka katakan bahwa mereka adalah orang-orang istiqomah, yang istiqomah sehingga mereka tidak melakukan dosa sama sekali dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesalahan. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an? Laqad hamaltumuha 'ala ghairil mahmal. Engkau telah membawa ayat ini ke bukan makna yang tepat. Ke bukan makna yang tepat. Qalu rabbunallah thumma istaqamu fa lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Karena makna yang sebenarnya, makna yang tepat adalah yaitu orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah dan mereka tidak menoleh ke ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak menoleh ke sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq ingin menjelaskan kepada kita bahwa bukan berarti mereka maksum tanpa dosa. Mereka pasti berdosa. Itulah tabiat manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, pasti khilaf, pasti tergelincir, pasti keliru. Tapi mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempertuhankan hawa nafsu mereka. Mereka tidak menyembah hawa nafsu. Menyembah makhluk. Dan ketika mereka tergelincir, mereka bangkit lagi. Tergelincir, mereka bangkit lagi. Tergelincir, mereka istighfar lagi. Tergelincir, mereka taubat lagi. Dan begitulah kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memiliki mereka adalah Allah. Dan yang mengatur mereka adalah Allah SWT. Tapi namanya manusia. Sisi kemanusiaan mereka, sisi humanis mereka, membuat mereka tergelincir dan terjatuh sesaat. Tapi iman mereka membuat mereka bangkit dengan beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Dan itu mereka lakukan terus. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, bukan 5 tahun saja setelah hijrah, bukan sampai 2020 atau 2023 atau 2025, enggak, sampai mati. Polanya selalu demikian. Mereka yakin saya ini adalah makhluk Allah. Dan saya gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Yang milik, yang memiliki ini semua adalah Rabbul Alamin. Kita hanya punya hak guna pakai. Bukan pemilik real. Buktinya kita akan ditanya pada hari kiamat, "Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Buktinya Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Wa an malihi min aina iktasaba fi ma anfaqah?" Akan ditanya tentang harta kalian, dari mana kalian dapatkan dan kemana kalian alokasikan, beli apa aja waktu di dunia. Allah kan nanya dua, dapat dari mana dan beli apa aja, dipakai buat apa aja tuh. Mereka lakukan itu terus. Apa yang terjadi jamaah? Mari kita kembali ke ayat tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat-malaikat akan turun. Malaikat-malaikat akan turun. Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mereka mengatakan, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Hadirin yang Allah muliakan, pertanyaan besarnya, kapan malaikat itu turun? Mari kita lihat ayatnya lagi, tolong dihadirkan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, yang artinya malaikat akan turun kepada mereka dan menenangkan mereka. Menenangkan mereka. Allah takhafu, jangan takut. Malaikat akan, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Tolong artinya, kita masuk artinya saja biar orang mengerti. Jangan takut dan jangan sedih. Dan bergembira dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Pertanyaan besar zaman sekarang, kapan malaikat turun? Ayat ini tentang apa? Sekali lagi, ayat ini tentang apa jemaah? Banyak para ulama tafsir seperti Imam Mujahid, Ibnu Zaid, mengatakan ayat ini atau malaikat turun dalam ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaika, ketika kematian kita, ketika hari yang paling misterius. Hari terbesar dalam kehidupan manusia. Hari terbesar dalam kehidupan manusia. hari ini jemaah, hari kematian. Coba kita bandingkan dengan event-event lain. Pembukaan event, salah satu event akbar kita sebutkan, itu pembukaan Olimpiade, pembukaan Piala Dunia, itu persiapannya hanya 4 tahun. Persiapannya hanya 4 tahun untuk 2 atau 3 atau 4 jam. 4 tahun tuh. Atau ada yang colong start dipersiapkan mungkin 8 tahun atau mungkin 10 tahun. Misalnya Indonesia punya target di 2000 berapa jadi tuan rumah, maka persiapannya dari sekarang 10 tahun. Untuk 3, 4, 5 jam pembukaan aja. Adapun event ini cuma sebentar, nggak sampai 5-6 jam, tapi persiapannya seumur hidup. Persiapannya seumur hidup jemaah. Persiapannya bukan 4 tahun, bukan 8 tahun, bukan 10 tahun. Persiapannya seumur hidup. Persiapannya seumur hidup. Semenjak kita balik seharusnya. Jadi kalau kita balik usia 14 tahun atau 13 tahun, lalu kita wafat di usia 70 tahun, kira-kira segitulah kita persiapan. Ketika usia kita misal 80 tahun, ya sepanjang itulah kita persiapan. Jadi kita jungkir balik, kita jaga sholat, kita segala macam. Itu hanya untuk waktu itu. Hari yang paling mencekam, kondisi yang kata Nabi SAW, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah, kematian ada mukaddimahnya, dan mukaddimahnya begitu menyakitkan. Itu yang biasa kita kenal dengan sekarat. Kenapa mukaddimah kematian dinamakan sekarat? Sekarat itu dalam bahasa Arab sakarat. Kenapa mukaddimah atau pendahuluan kematian itu dinamakan sekarat? Sekarat bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab, yaitu sakarat. Sakarat artinya yang menghilangkan akal sehat. Mukaddimah kematian dinamakan sakarat, yang artinya menghilangkan akal sehat. Itu karena begitu sakitnya, sakit pada saat itu, sehingga akal sehat manusia bisa hilang. Saking sakitnya, itu akal sehat orang bisa hilang. Makanya betapa banyak orang yang kita tuntun untuk baca la ilaha illallah hanya satu kalimat, gak bisa dibaca, gak bisa. Padahal cuma satu kalimat. Padahal pada saat kondisi normal dia bisa baca 100 kali, dia bisa 500 kali. Tapi momen itu beda jemaah. Momen itu beda. Sakarat. Nabi katakan setiap kematian itu ada sakarat. Ada sakarat. Aisyah pernah berharap untuk tidak mengalami rasa sakit tersebut. Tapi begitu beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri Nabi merasakan sakit itu, kata Aisyah, saya putus asa untuk bisa menjadi anomali yang tidak merasakan sakit itu. Beliau berpikir, kalau Nabi aja merasakan, bagaimana saya? Lalu kalau Aisyah seperti itu, lalu bagaimana dengan saya dan antum semua? Masihkah kita meremehkan hari itu? Masihkah kita masuk ke ilusi syaitan bahwa hari itu gak mungkin datang? Atau hari itu akan datang ketika kita sudah siap? Hadirin, hari itu sangat mencekam. Nabi yang mengatakan setiap kematian ada mukaddimah, dan mukaddimah dinamakan sakarat. Setiap bahasa, setiap kata atau istilah dalam bahasa Arab itu dalam jemaah. Beda dengan kita. Kita gak ngerti, oh dia sedang sekarat. Gak ngerti apa makna sekarat. Sekarat itu dari kata sakarat. Makanya minuman yang memabukkan dalam bahasa Arab dinamakan apa? Muskir. Muskir itu asal katanya sama, muskir dan sakarat itu dari, dalam bahasa Arab dari huruf sin, kaf, ra, muskir, sakarat, karena sama-sama menghilangkan akal sehat. Jadi kalau ada orang mabok, antum tuntun la ilaha illallah, susah apa enggak? Susah ah. Kira-kira begitu deh. Kalau kita menghadapi kematian dan kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ditalkin setengah mati susahnya. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang detik-detik hari tersebut di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26, 27, 28, 29, 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq. Kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak ketika nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kalau katakan ketika nafas seorang anak manusia sudah terdesak sampai ke kerongkongan, nafas kita sudah sampai kerongkongan cuma. Sudah sulit, sudah kepayahan, wajah sudah pucat, dan momen itu pasti akan hadir. Ketika nafas kita terdesak sampai ke kerongkongan, nafas sudah pendek ya mbak, sudahkah kita pikirkan hari itu? Hadirin, kalau kita ada di masjid pada saat itu, kalau kita ada tempat kajian pada saat itu, kalau kita lagi sujud pada saat itu, kalau kita lagi baca Quran pada saat itu, tapi bagaimana kalau kita sedang maksiat pada saat itu? Sedang ngejalanin hobi dunia kita yang gak ada unsur ibadah sama sekali. Pada saat kita lupa kepada Allah, bagaimana pada saat, apabila momen itu datang kita belum sholat zuhur misalnya, pada saat momen itu datang kita belum sholat asar, pada saat detik-detik itu datang kita sedang di luar rumah dan kita buka aurat, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq, ketika nafas sudah terdesak sampai ke tenggorokan, waqila man raqa, dan saat itu ada yang mengatakan kepada kita, man raqa, siapa yang bisa menyembuhkan Anda? Oh, itu pucat jamaah. Di saat nafas kita sedang kesulitan, sedang pendek, sedang terdesak di kerongkongan, lalu ada bisikan mengatakan, siapa yang bisa menyembuhkan Anda? Siapa yang bisa menyelamatkan Anda? Rok dari ruqyah. Siapa yang bisa meruqyah Anda? Siapa yang bisa bantu Anda? Siapa yang bisa sembuhkan Anda? Siapa yang bisa keluarkan Anda dari kondisi seperti ini? Siapa yang bisa persatukan Anda dengan anak Anda lagi? Siapa yang bisa membuat Anda pulang ke rumah, lalu bisa memeluk anak Anda, bisa memeluk istri Anda, bisa memeluk suami Anda? Siapa yang bisa menyelamatkan Anda dari detik-detik ini, sehingga Anda bisa cium tangan suami Anda dan Anda minta maaf atas kesalahan-kesalahan Anda selama ini? siapa yang bisa menyelamatkan Anda sehingga Anda bisa pulang ke rumah, sehingga bisa minta maaf kepada istri Anda karena mungkin Anda selingkuhi dia tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, dan dia gak tahu apapun. Oh, itu dalam hadirin. Wakila man rafa. Pada saat itu ada yang memberitahukan kepada kita siapa yang bisa selamatkan Anda, siapa yang bisa obati Anda, siapa yang bisa keluarkan Anda dari momen ini. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan pada saat itu manusia benar-benar putus asa. Dia yakin dia akan berpisah dengan semuanya. Dia yakin hari itulah waktunya, jemaah. Dia yakin menit-menit itulah waktu perpisahan. Perpisahan dengan dunia, perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan istri yang sering kita zalimi, atau yang sangat kita cintai selama ini. Perpisahan dengan suami yang haknya belum kita tunaikan, tapi waktu sama kita sayang sekali dengan dia. Perpisahan dengan anak-anak, perpisahan dengan seluruh dunia. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan nafas masih ternganga, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, dan terus semakin pendek. Waltafatis saqu bisaq. Lalu melanjutkan apa yang terjadi detik-detik itu. Dan ketika kedua betis bertautan, ketika kedua betis bertautan, ada dua makna bertautan dalam ayat ini. Yang pertama, bertautan secara harfiah, secara real. Dua betis kita kaku, jemaah. Bertautan. Khususnya ketika kita dikafani. Atau makna yang kedua, maksud dua betis di sini adalah simbol dari perkara dunia dan akhirat. Karena di momen tersebut manusia sedang menyiapkan atau sedang sibuk dengan fisik kita, dengan dunia kita, dan malaikat sibuk mengurus ruh kita dan akhirat kita. Ada dua perkara yang hadir di momen tersebut dan kita gak pernah alami sebelumnya. Manusia ngurusin fisik dan dunia kita, dan malaikat mengurusi ruh dan akhirat kita. Dan itu kita alami pada detik-detik itu. Kita alami pada detik-detik tersebut. Urusan dunia, urusan akhirat itu benar-benar berada dalam diri kita. Bertautan dalam diri kita. Pernah merasakan hal itu? Gak mungkin pernah. Di waktu yang sama, mungkin kita teringat anak kita, teringat suami kita, istri. Tapi di waktu yang sama kita lihat sholat yang kita tinggalkan, aurat yang selama ini kita buka, lalu pahala yang terbatas, lalu sholat yang gak khusyuk-khusyuk, lalu belum jadi istri yang taat, belum jadi suami yang bertanggung jawab. Anda bayangin apabila semua hadir di waktu yang sama, semua hadir di waktu yang sama, semua hadir di waktu yang sama. Urusan dunia kita dan urusan akhirat kita ditumpahkan di detik-detik tersebut. Gimana gak blank, jemaah? Itulah salah satu alasannya kenapa ketika kita mentalkirkan orang, dia kesulitan, bingung dia. Semuanya ditumpahkan di situ. Kita aja sholat cuman gara-gara satu masalah dunia, kunci mobil, itu sholat gak khusyuk. kita ke masjid, lalu kita bawa handphone, lalu handphone kita pas wudhu kita taruh di tempat masjid, lalu kita habis wudhu ke saf, udah qomat, begitu qomat kita masuk ke saf, imamnya takbir kita takbir, begitu imamnya takbir kita takbir, kita ingat handphone kita ada di tempat wudhu, bisa khusyuk? Enggak, itu cuma satu urusan dunia dan kecil, handphone. Lalu bagaimana pada saat itu, di saat kita harus khusyuk, itu seluruh urusan dunia kita masuk ke sana. Waltafatisaku bisauk, seluruh urusan dunia, dan bukan hal receh, bukan handphone, tapi istri, suami, anak kita, anak yang kita harapkan jadi penerus kita, jadi anak yang soleh. Tapi sampai detik ini dia belum soleh-soleh juga. Itu gimana gak rusak semuanya, jemaah? Keingat semua. Yang belum haji, dia ingat dia belum haji. Padahal ada banyak tahun. Dia bisa berangkat, tapi dia gak berangkat. Itu gimana gak berantakan? Padahal bulan tahun lalu dia bisa berangkat. Atau dua tahun lalu dia bisa berangkat. Dia gak berangkat. Tiba-tiba hari ini, hari kematiannya. Itu apa gak bingung? Yang meninggalkan sholat. Bertahun-tahun meninggalkan sholat. Jamaah. Waltafatisaku bisaku. Itu serangan pada detik itu, serangan kepada fisik dan serangan pada ruh. Hari, di detik-detik itu. Detik-detik itu. Dengan stadium yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan pada saat itu manusia yakin ila rabbika yawma idzinil masaq, hanya kepada Rabbnya ia dikembalikan pada hari tersebut. Hadirin, hari yang begitu mengerikan, hari yang mencekam, hari di mana semua memori kita ditumpahkan dan kita ingat semuanya. Ketakutan, yang masih punya utang, dia akan ingat hutangnya pada detik-detik itu. Yang punya janji sama orang tuanya misalnya, lalu selama ini dia masih lalai, dia akan ingat pada hari saat itu. Yang punya tanggungan, yang punya kewajiban yang belum ditunaikan, yang belum tutup aurat, dia akan ingat pada saat itu. Semua langsung otomatis. Bayangkankah kita di saat yang begitu menakutkan, malaikat turun kepada kita, jemaah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Lalu di tengah kepanikan yang begitu luar biasa, mereka mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut. Jangan sedih. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Allahu Akbar. Di saat muka ini pucat, nafas terengah-engah, di saat gak ada yang bisa bantu kita, apabila kita meyakini Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, lalu kita istiqomah, kita perjuangkan Rabb kami adalah Allah itu sampai kita mati, sampai hari itu, maka pada saat itu malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut. Apa makna jangan takut di sini? Catat baik-baik kata para, jangan takut apa yang akan kalian alami. berikutnya. Allahu Akbar. Jangan takut. Jangan takut tentang fitnah kubur. Aman insyaAllah. Allahu Akbar. Siapa yang gak ingin dapat kabar gembira seperti ini? Jangan takut tentang adab kubur. Karena gak akan kena adab kubur. Jangan takut tentang kehidupan Anda dalam kubur. Jangan takut nanti apabila dibangkitkan oleh Allah. Aman. Makanya kelanjutnya, nahnu awliya'uhum fil hayati dunia. Kami adalah pelindung kalian, ya Allah, di backup jamaah. Atau bayangin gak sih, antum lagi ketakut, kita lagi ketakutan, tiba-tiba anggota Kopassus datang terus bilang, tenang aja, kita akan backup kamu. Gimana perasaan kita? Lalu gimana perasaan kita pada hari tersebut? Yang akan backup kita bukan Kopassus, bukan Brimob. Yang akan backup kita malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan la takhaw alla takhaw, jangan takut. Jangan takut. Nahnu awliya'uhum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kita yang akan melindungi kalian pada saat kalian di dunia dan di akhirat. Kita akan kawal kalian mulai dari hari nanti dalam kubur, dan nanti kalau kalian dibangkitkan, kita akan kawal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian janjikan, apa yang dijanjikan kepada kalian. Allahu Akbar. Itu wala takhafu, jangan sedih. Jangan takut. Wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian sedih. Apa makna sedih di sini? Dijelaskan para ulama, bisa dicek di Tabari dan Al-Qurtubi. Janganlah kalian sedih karena kalian berpisah dengan keluarga kalian, dengan pasangan kalian, dengan anak-anak kalian. Insya Allah Allah ganti nanti. Insya Allah Allah akan kumpulkan lagi. Gimana perasaan seorang ibu kalau dengar malaikat ngomong begini jamaah sekalian? Jangan sedih, nanti dikumpulkan lagi, nanti Allah ganti. Sebagian ulama tafsir mengatakan utang, jangan sedihkan hutang kalian, kita cover nanti asal istiqomah. Karena bisa jadi orang istiqomah belum sempat bayar hutangnya dan dia ingin bayar, bukan karena dia gak mau bayar, dia ingin bayar, dia ingin bayar, tapi dia gak bisa, keburu meninggal, jatuh temponya besok, meninggalnya hari ini, gimana dia bayar? Dia udah siap-siap, saya akan bayar besok, dia meninggal duluan. Orang-orang kayak gitu masuk ke dalam ayat ini. Wala tahzanu, jangan sedih. Kita yang cover semuanya, kata malaikat. Nanti semua akan diatur semua. Gak usah sedih. Dan juga salah satu tafsir yang membuat kita bernafas lega jamaah, tafsirnya Atha bin Abi Rabah. Kata Atha bin Abi Rabah, salah satu makna ayat ini adalah la tahzanu ala dzunubikum fa inni aghfiruha lakum. Tafsir dari Atha dan Ikrimah mengatakan, jangan sedihkan dosa-dosa kalian, akan diampuni sama Allah. Allahu Akbar. Karena orang-orang istiqomah pasti berdosa. Orang-orang istiqomah pasti berdosa. Dan pada saat memori dosa itu muncul, muncul, muncul, muncul, apalagi di detik-detik seperti itu, malaikat bilang, gak usah khawatiran dosa kalian, diampuni sama Allah. Gak usah khawatir, tenang aja. Hebat ya, subhanallah jemaah. Tenang, tenang. Gak usah sedih. Jangan takut. Jangan khawatirkan yang kalian tinggalkan. Jangan khawatirkan. Kita punya satu anak misalnya. Seringkali kita berpikir sebagai orang tua, kalau saya meninggal, siapa yang jaga anak-anak saya? Siapa yang suruh mereka sholat? Siapa yang akan ngingetin mereka untuk sholat? Siapa yang akan ngingetin mereka untuk pakai hijab? siapa yang akan mengingatkan mereka untuk bangun di waktu subuh? Siapa yang bangunin mereka? Lalu pada saat nafas itu sudah berada di tenggorokan, lalu malaikat bilang, gak usah khawatir, anak kalian akan kita handle. Gimana perasaan kita coba? Gak usah khawatir. Jangan takutkan itu. Allah akan ganti. Ada orang berpikir, kalau saya meninggal siapa yang rawat ibu saya? Ibu saya gak, udah tua, gak bisa ngapa-ngapain. Orang tua saya gimana nanti? Bapak saya gimana? Jangan sedih, kata malaikat. Hadirin yang Allah muliakan, jangan takut, jangan sedih. Lalu sekali lagi malaikat mengajak kita untuk semakin percaya diri. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadawun. Karena akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta dan apa yang dijanjikan untuk kalian, dan semuanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurur rahim. Diturunkan dari yang maha pengampun dan yang maha penyayang. Lihat bahasanya malaikat. Ini diturunkan dari Rabb. Nama-nama Allah banyak, jemaah. Nama-nama Allah banyak. Tapi di hari kematian tersebut yang disampaikan oleh dua nama, Ghafur dan Rahim. Semua diberikan dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Malaikat gak mengatakan syadidul iqab, yang maha pedih siksanya. Nama-nama Allah banyak. Tapi di saat genting tersebut, di saat hari yang paling menakutkan itu, yang disampaikan adalah Ghafur, yang maha pengampun. Yang maha pengampun. Dan yang maha penyayang. Gimana perasaan kita sebagai pendosa, jemaah? Gimana perasaan kita sebagai pelaku maksiat demi maksiat, ketika disampaikan ini diberikan oleh Al-Ghafur dan Ar-Rahim? Akan ada ketenangan, akan ada kenyamanan. Oleh karena itu, jemaah Allah muliakan, kunci husnul khatimah adalah istiqamah. Kunci husnul khatimah adalah istiqamah. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi sampai hari tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, man 'asha 'ala syai' ma ta'alai. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia kemungkinan besar dia akan diwafatkan di pola itu, jemaah. Di pola itu. Kemungkinan besar kita akan diwafatkan di pola kehidupan kita. Di ketika melakukan aktivitas yang paling dominan dalam kehidupan kita. Maka coba evaluasi diri kita sendiri. Apa aktivitas paling dominan? Apa aktivitas paling dominan? Kongko. Persiapkan matang-matang. Kalau kongko, nongkrong, maka siap-siap dari sekarang, jemaah. Nonton. hati dari sekarang. Man asha ala syai mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, kemungkinan besar dia akan wafat di pola tersebut. Kunci husnul khatimah adalah istiqomah. Istiqomah dalam memperjuangkan konsep bahwa Allah adalah pencipta kita, pemilik kita, dan pengatur kita. Konsep la ilaha illallah. Tidakkah kita ingin malaikat menenangkan kita? Tidakkah kita ingin pada saat nafas sudah terdesak di kerongkongan, yang diceritakan adalah surga, yang disampaikan adalah ampunan? Yang diinfokan adalah pengawalan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, Al-Imam Waqi' Al-Imam Ibn Zaid Al-Imam Zaid bin Aslam, mereka menjelaskan bahwa malaikat akan menyampaikan hal ini bukan hanya pada saat hari kematian kita, tapi mereka akan sampaikan lagi di saat kita masuk dalam alam kubur. Lalu mereka akan sampaikan lagi pada saat kita dibangkitkan. Tiga waktu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut dengan apa yang akan kalian hadapi. Jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Kami adalah pelindung kalian di dunia dan akhirat. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Dan ini diberikan oleh Allah Ghafurur Rahim pada saat kematian, pada saat dalam kubur, dan pada saat kita dibangkitkan. Tiga waktu. Dan tafsir inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Bola di tangan kita setelah taufik dari Allah jemaah. Mau gini-gini terus. Gak ada gunanya kalau kita menyesal di hari itu. Ingat, taubat sudah ditutup ketika gorgoro. Ketika nyawa berada di tenggorokan, pintu taubat ditutup. Pintu taubat ditutup. Wa astaghfirullah tu boleh sampai nangis-nangis juga gak akan bisa. Pintu taubat ditutup. Memohon ampun-ampun gak bisa. Pintu taubat sudah ditutup. Kalau mau mengucapkan istighfar hari ini saatnya, ketika kita sedang tenang, ketika sedang normal, kalau kita ingin bertobat, sekarang saatnya. Bukan nunggu nyawa di tenggorokan. Kalau ingin mohon ampun, sekarang waktunya. Gak ada gunanya kalau momen itu sudah hadir, dan kita gak pernah tahu bisa 5 tahun lagi, bisa setahun lagi, bisa 6 bulan lagi jemaah, bisa 3 bulan, bisa bulan depan, bisa dua minggu lagi, bisa pekan depan. Matahari nafsul mada taksi menggoda. Setiap jiwa gak ada yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Maka kalau begitu solusinya hanya persiapan, persiapan, dan persiapan. Dan minta husnul khatimah kepada Rabbul Alamin. Ini bisa disampaikan. Dan ini poin penting dalam kehidupan kita. Istiqomahlah di atas tauhid. Istiqomahlah dengan meyakini yang mengatur kita adalah Allah. Kita ini hak milik Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah. Maka beribadahlah kepada Allah. Dan ingat terus istiqomah yang disampaikan Al-Imam Al-Mawardi di pertemuan yang lalu. Amalkan itu. Amalkan itu jemaah. Kalau kita ingin husnul khatimah, amalkan itu. Istiqomah dalam meyakini Allah itu Rabb kita. Lalu istiqomah dalam ketaatan. Istiqomah dalam keikhlasan. Istiqomah bukan hanya perbuatan, tapi lisan juga harus istiqomah. Lisan. Lalu bukan hanya di depan orang, di belakang orang. Depan, belakang harus sama. Luar, dalam harus sama. Bahkan kalau bisa kondisi kita sendirian lebih indah, lebih bertakwa daripada ketika kita bersama manusia. Dan istiqomah dalam mengatakan tidak pada maksiat. Kalau kita bisa tunaikan 6 poin di atas, tatanazzalu alaihimul malaika, maka yang akan menyapa kita di hari kematian kita adalah malaikat yang akan menyampaikan Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Dan bergembira atas janji yang Allah berikan kepada kalian. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan semoga kita bisa istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.